Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali berkumpul dalam secara virtual dalam program kita pengajian kitab Kifayatul Akhyar. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena cukup telat sekian menit ya. Saya nggak tahu beberapa hari ini browsernya ini selalu bermasalah gitu ya. Browser selalu bermasalah, kameranya nggak nyambung. Jadi sudah di ulang restart nggak bisa-bisa. Jadi sampai mudah-mudahan kedepannya kita bisa kajian secara normal lagi tanpa ada kendala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa amma az-zuru'u fatajibu fiha az-zakatu bi thalathati syara'ita ay yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyyu wa ay yakuna qutan mudakharan wa ay yakuna nisaban. Kata Syekh Abi Syuja, wa amma az-zuru'u, sedangkan zakat tanaman. Jadi Imam Taqiyuddin Ahlisni atau Syekh Abi Syuja dalam hal ini matan Abi Syuja membedakan antara zuru' dengan simar. Jadi kan sebahagian ulama atau dalam kitab-kitab lain menyamakan antara tanaman dan buah-buahan. Jadi buah-buahan dan tanaman itu satu nomor. Artinya satu jenis zakat. Jadi zakat zuru' kan gitu. Zakat tanaman yang di dalamnya ada al-hubub, yang kemudian athimar buah-buahan. Al-hubub itu biji-bijian, yang kedua buah-buahan. Nah, dalam kitab matan Abi Syuja, buah-buahan dan biji-bijian nomornya beda gitu. Karena ketetapannya dan teknis hukumnya juga beda, makanya dibedakan. Jadi ini lima, satu kurang, yaitu imam zakat al-ma'din atau zakat rikas. Jadi zakat rikas nggak masuk dalam zakat ini. Sedangkan yang menomor satukan, maksudnya mensatukan nomor antara zakat zuro tanaman dengan simar buah-buahan, nomor limanya itu zakatnya zakat ma'adin, zakat barang tabang. Tapi di sini kan nggak disebutin. Tapi nanti belakangan akan ada penjelasan tentang zakat barang tambang. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ustaz Zulkifli, mohon maaf Pak Iwan, ini telat mulu. Karena sekarang masalahnya kayaknya softwarenya ya, apa nih, Google Chrome-nya sama kamera tuh sering enggak nyambung. Wa amma zuru'u fatajibu fiha zakatu, sedangkan tanaman, fatajibu fiha zakatu, wajib itu dibayarkan zakat bi salasati syurut, dengan tiga syaratnya. Jadi kalau emas perak 5, ternak 10, ternak 6 syarat, ini zakat tanaman cuma 3. Yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, yang pertama ayyakuna, tanaman tersebut mimma yazra'uhu al-adamiyun adalah tanaman yang ditanam oleh manusia. Jadi kalau ditanam oleh jin atau dia tumbuh sendiri itu tidak termasuk wajib zakat gitu. Yang wajib zakat itu yang pertama yazra'uhu al-adamiyun, ditanam oleh manusia. Wa ayyakuna qutan mudakharan, yang kedua, ini penting nih syaratnya. Yang kedua itu tanaman yang ditanam qutan mudakharan, yaitu makanan pokok mudakharan yang bisa disimpan lama. Dia qut, dia mudakhar. Qut, dia mudakhar. Makanya kalau nasi itu kan makanan pokok, tapi dia enggak mudakhar. Yang mudakhar itu yang biji-bijian, yaitu berasnya. Jadi kalau ada makanan pokok yang tidak bisa disimpan lama, ya nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu tanaman yang dia makanan pokok dan dia bisa disimpan lama, begitu. Iya. Kemarin nggak libur, ngakalin ini susah banget. Ini juga ngakalin sampai gedeg-gedeg gitu. Baru bisa. Wa yakuna nisaban. Kemudian yang ketiga, yakuna nisaban, tanam, hasil tanamnya sudah sampai level nisab, sudah sampai nisab. Tajibuz zakatu fil hubuma gitu. Jadi beliau radhiyallahu anhu membedakan antara apa namanya buah-buahan dengan biji-bijian. Jadi yang disebut zuru dalam hal ini adalah biji-bijian. Sedangkan beberapa ulama lain termasuk ulama Syafi'i sendiri itu az-zuru itu ya dua-duanya, al-hubub dengan as-simar. Tapi ini beda. Jadi kalau disebut zuru dalam kitabnya maksudnya adalah al-hubub, biji-bijian. Nanti simar buah-buahan ada lagi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ente belum telat, ente baru masuk barang. Karena tadi memang ada kendala. Ini dua hari ya, dua hari kendala kameranya nggak nyambung sama browser gitu. Saya bingung ngakalinya tuh browser yang salah apa kameranya yang kudu ganti, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan besok nggak ada masalah lagi gitu. Tajibuz zakatu fil hubub bi syartin ay yakuna mimma yuktatu fi halil ikhtiyar. Tajibuz zakatu, wajib zakat tadi syaratnya tiga. Kemudian diurai ini syaratnya lagi. Wajib zakat fil hububi, dalam biji-bijian, hasil tanam yang mengeluarkan biji. Bisyartin ayyakuna mimma yuktat, dengan syarat bahwa biji-bijian tersebut mimma yuktatu fi hadil ikhtiar, yaitu makanan pokok yang dijadikan makanan pokok fi hadil ikhtiar, dalam keadaan yang bebas. Dalam keadaan yang bebas itu maksudnya tidak dalam keadaan terdesak. Karena dalam satu musim tertentu makanan pokoknya kemudian berubah. Karena apa namanya? karena keadaannya terdesak. Tapi ini dalam keadaan yang normal, maksudnya dalam keadaan normal ya orang kita tuh makanannya beras. Bukan beras, nasi gitu ya. Nasi kemudian itu dari diambil dari beras. Wal qutu. Nah, yang dimaksud dengan quwt, makanan pokok, ibaratun amma yastamsiku fil ma'idah, yaitu ibarat atau kalimat amma yastamsiku fil ma'u, amma yastamsaku fil ma'idati, apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi pegangan, maksudnya menjadi standar fil apa namanya fil ma'idah, di lambung, maksudnya lambung tuh menerima dia sebagai makanan pokok gitu. Dan kita, lambung kita tuh menerima nasi sebagai makanan pokok. Artinya kan orang tidak merasa kenyang kalau hanya makan, katakanlah makan mie ayam begitu ya. Allah tidak, Allah, kita tuh tidak pernah merasa kenyang. Lambung kita tuh masih butuh makanan pokok kalau baru makan es krim. Jadi harus apa namanya harus beras gitu, harus. Jadi ibarah itu, kut itu adalah kalimat yang mengibaratkan amma yustamsaku fil ma'idah, sesuatu yang bisa menjadi apa namanya ganjalan dalam lambung, yang bisa diterima oleh lambung. Dan itu berbeda-beda tiap negara akhirnya. Wa ayyakura mimma yantabi mimma yun bituhul adamiyun, dan tanamannya ayyakuna haruslah sesuatu, haruslah tanaman yun bituhul adamiyun, yang ditanam, yang ditumbuhkan, dikembangkan oleh orang. Jadi bukan tumbuh sendiri, tapi memang ditanam oleh seseorang. Ayyazra'u jinsuhu, ayyuzra'u jinsu, ayyazra'u jinsahul adami al-adamiyun, atau lebih tegasnya ditanam itu sejenis hal itu oleh orang manusia. Wa kadzalladzi yunbitu bi nafsihi kama idza tanathar. Begitu juga tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, kama idza tanathar hubba, kama idza tanathar hubba li, kama idza tanathar hubba liman yalzamuhu zakah. Hubbu wa kadzalladzi. Tanaman yang wajib zakat adalah tanaman yang ditanam sendiri. ay yazra'u jinsahul adami, atau tegasnya tanaman yang ditanam dengan sejenisnya oleh, maksudnya tanaman yang sama ditanam oleh manusia, wa kadzal ladzi yanbutu binafsi, dan begitu juga tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, kama idza tanasaru hubbu liman talzamuhu zakah, seperti biji-bijian yang tanasar. Tanasar itu artinya mencarfif. Jadi kan kadang nih orang naruh bijinya, naruh bibitnya di sini. Cuman karena dibawa dari belakang tuh kadang bibitnya tuh jatuh tanasar. Tanasar itu bertebaran kemana-mana. Yang dia tanam pakai tangan dia sendiri, tapi yang ada yang jatuh tuh di sebelah sana. Nah, yang sono juga wajib zakat. Karena itu ditanam oleh si dia sendiri, cuman tanasar kan gitu. Itu yang dimaksud dengan yazra'u jinsahul adami. Jadi dia ditanam, itu jenis dia yang sama ditanam oleh orang manusia karena sebab berceceran itu bibit. Liman talzamuhu zakat, baik dari orang yang wajib zakat. Aw hamalahul ma' awil hawa, atau dia dibawa oleh air. Naruh bibit, kemudian ada air hujan. Air hujan bikin bibit itu, kan yang namanya bibit kan cuma asal taruh doang. Nah, bibitnya itu kebawa oleh air hujan atau air sungai, akhirnya jadi ke beda di 3 meter, beda 5 meter, bahkan beda 10 meter, itu juga wajib zakat bagi orang yang nanam di sini. Karena bibit itu berasal dari sini kemudian dibawa oleh air. Awil hawa atau angin. Ah, di yang bibitnya dilempar tuh kan. Bibitnya dilempar, kena angin, terbangan sono sini, ah itu juga wajib zakat. Wa in lam yazra'hul adami, walaupun itu tidak ditanam langsung oleh manusianya, tapi karena terbangan begitu, itu wajib zakat juga, karena dia ditanam oleh manusia secara tidak langsung, hasil apa istilahnya tanaman dia yang berterbangan oleh angin. Pada intinya kalau itu tanaman tumbuh sendiri, artinya tidak ada jenis tanaman di sebelahnya atau di dekatnya tanaman yang ditanam oleh manusia, berarti dia tumbuh sendiri tuh, ya kan? Tahu-tahu ada aja sawah beras, ini siapa yang nanam? Jin. Jadi itu ditanam sendiri, apa namanya, ditanam oleh manusia. Wa in lam yazra'hul adami, walaupun itu tidak ditanam oleh manusia langsung. Dzalika kal hintati, nah yang dimaksud dengan tanaman yang wajib zakat dan dia adalah makanan pokok, bisa ditahan, bisa disimpan lama. Kal hintati, seperti gandum. Hintah itu gandum. Gandum itu kan pohonnya sama, mirip kayak ini ya, mirip kayak nanam padi atau nanam pohon pisang. Itu dia tuh. Al-hintah, gandum tuh sama kayak beras ya pohonnya. Kuasyair, syair tuh ini sereal. Jadi dia sejenis gandum, cuman dia sereal. Sampai sekarang sih gua nggak tahu bedanya gandum sama sereal gitu. Cuman kalau lihat apa namanya di Indomaret apa Alfamart tuh sering ada oat ya, Quaker oat. Nah, oat itu sereal tuh ya. Energen itu kan iklannya gambar sereal. Jadi al-hintatu wa kal-hintati wa sya'iri wa dharrah jagung. Iya, ot itu ot. Wa dharrah dan juga jagung. Wa dakhin. Dakhin ini, dakhin apa dukhun? Nanam sendiri panen. Dukhun atau dakhin. Dukhun. Di sini wadukhnu, wadukhni karena majrur bil kaf, wadukhni. Kal hintati wasyairi wadzarrati jagung, wadukhni dan juga dukhun. Dukhun itu millet. Millet itu sama kayak sereal gitu. Saya enggak ngerti ya. Wadukhnu. Wal aruzi, yaitu dan beras. Wal mash, al mash itu apa, Habib? Al mash itu kacang panjang. Nah, ini semua wajib zakat nih. Hintah wasyair dzarrah jagung jatuhnya biji-bijian, bukan buah-buahan. Nah, gitu. Berarti jagung bukan buah, tapi dia biji-bijian. Itu persis bingung kayak ketimun. Timun itu buah apa sayuran? sampai kiamat juga nggak ketemu jawabannya. Tapi zarah di sini maksudnya biji-bijian. Kalhintati wa syairi wa dharrati wa dukhni wa al-aruzi wa al-mashi. Al-mashi itu kacang hijau. Jadi kalau kita makan bubur kacang hijau, nah itu mentahnya itu al-mash. Wal adas, adas itu kacang, sejenis kacang yang biasa dipakai sama orang Syam gitu ya. Saya sih adas itu lebih mirip kayak buncis. Kacang panjang tapi kayak buncis ini. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang sejenis dengan hal itu. Jadi biji-bijian makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kalau kita cuma satu jenis al-arus atau zar dalam satu daerah punya makanan pokok juga jagung. Seperti di mana di NTT itu kan makanan pokoknya jagung juga ya. Jagung diolah itu. Wa ma asbaha dzalika wa kadzal qutniyah, begitu juga al-qutniyah ayul qotani. Qotani itu maksudnya biji-bijian. Biji-bijian selain yang tadi yang disebutkan, kalau ada sih seperti adas tadi, buncis, walhams, alhams itu kacang panjang, walmash kacang hijau, walbakila, walbakila itu buncis, wahiyal ful, buncis albakila itu adalah buncis, ful itu buncis, beda kayak biji kacang-kacangan, walubia, lubia itu kacang juga, cuman kacang apa namanya nih ya? Lubia kacang panjang. Lubia al-hims dengan lubia itu mirip. Jadi lubia kacang panjang. Walhiyidhan, walhiyidhan wa hiya wa huwa al wa hiya al-jalaban. Al-jalaban itu kacang saya juga nggak paham nih. Ini kacang-kacangan nih. Ini udah ditulis maknanya cuma kekecilan. Tapi itu kacang-kacangan. Jadi al-qutniyah atau al-qatan itu kacang-kacangan. Kal adasi wal hams wal mash al-bakila wa hiya al-ful wal lubya wal hiwan wa huwa al-ja' wa huwa al-jaliban. Wa qad sabata wujubu zakati fi ba'di hadza, dan telah datang teks Al-Qur'an atau teks hadis Nabi Muhammad di hadza dalam sebahagian apa yang tadi disebutkan. Wa kisna alaihi, kemudian kita kiaskan. Jadi yang disebutkan kan hanya beberapa. Al-hintatu wa sya'iru wa ta'amu wal aruz, kan begitu dalam beberapa hadis. Wa kisna alaihi, kemudian kita kiaskan hal-hal yang disebutkan dalam teks hadis kepada hal lain yang punya makna sama. Ma huwa fi ma'nahu, apa yang punya makna sama. Wa umumu qawlihi ta'ala, dan juga ma huwa waqisna alaihi ma huwa fi ma'na. Selesai di situ. Wa qad sabata wujubuz zakati, dan telah nyata kewajiban bayar zakat daripada tanaman-tanaman tersebut. Fi ba'di, dalam sebahagian tanaman tersebut disebutkan dalam teks hadis Nabi Muhammad. Waqisna, kemudian kita logikakan, maksudnya kita analogikakan alaihi kepada apa yang disebutkan tadi. Ma huwa fi ma'na, yaitu biji-bijian yang punya makna yang sama, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Wa umumu qawlihi ta'ala, dan juga kewajiban zakat itu dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawm hasadi, dan berikanlah haknya atau kewajiban hasil tanam itu yawm hasadi, di hari di mana dia panen. Wa wajhu ikhtisasi wujubiha, dan kenapa kita khususkan? Ailah, sebab pengkhususan kewajiban zakat tanaman itu bima yuktad, dengan apa yang jadi makanan pokok. Li'annal iktiyan, karena makanan pokok itu doruriyun, adalah sesuatu yang doruri. Doruri itu primer, penting. Yang mana bunyinya alas? Bunyinya di gandum tuh ya. Li'anna al-iktiyad daruri, karena yang namanya makanan pokok itu adalah kebutuhan primer. La hayata bidunihi, yang tidak bisa ada kehidupan bidunihi, tanpa makanan pokok. Falidhalika awjaba syari', maka dengan itu syariat mewajibkan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan daripada maka atau daripada tumbuh-tumbuhan atau tanaman tersebut syai'aini. Itu syai'an apa syai'aini? Ini syai'aini jadi masalah nih. Bingung dari mana nih bingung. Falidzalika, jadikan kenapa maka tanaman yang wajib jadi wajib zakat hanya makanan pokok? Karena yang namanya makanan pokok itu doruri, sesuatu yang primer, yang penting, yang mana tidak mungkin bisa ada kehidupan kecuali dengan makanan pokok tersebut. Falidzalika aujaba syari'u, karena sebab itulah asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat dari Allah mewajibkan daripada zakat syai'aini, bukan syai'aini. Nggak nyambung nih, yang enak syai'an. Maksudnya syai'aini apa tuh? Hakala huwa ghairu zahir kama la yakhfa. Jadi maksudnya jadi nggak nyambung. Iya, yang enak tuh syai'an. Gitu. Maka apa saja berarti Fir? Ini juga sama nih. Dia di catatan kakinya hakadzal aslu wa huwa ghairu zahir. Begitulah teks aslinya dan ini enggak jelas. Artinya enggak jelas. Jadi yang bagus itu arti syai'an. Maka karena ini adalah makanan pokok, syariat dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat dari makanan tersebut syai'an, sebahagiannya. Maksudnya kan enggak semua panen langsung diwajibkan. Cuman sebahagian syai'an, sesuatu dari panen tersebut diwajibkan di arbabid dururah bagi orang-orang, di arbabid dururah bagi orang-orang yang memang butuh untuk kebutuhan primer tersebut. Jadi yang bagus itu syai'an di ini fit diganti. Bi khilafi ma la yuktad, berbeda kalau makanan tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut tidak dijadikan makanan pokok. Minal ibros, daripada makanan seperti al ibros itu apa? Kayak bahasa kita tuh paket makanan tuh jenis makanan. Kalkumuni, seperti jintan putih, wal kuraya, wal kurawiya, al kurawiya itu jintan hitam. Jadi jintan putih dengan jintan hitam. Wa kadzal khadrawat, begitu juga tuh sayur mayur. Kal kisai, seperti timun, wal bitih atau juga semangka. Imam Taqiyuddin Alis ini semangka bilangnya biji-biji apa namanya sayuran, bukan buah-buahan. Kalau di kita buah-buahan. Jadi gitu. Jadi yang namanya buah-buahan yang tadi jintan, kemudian timun, makanan apa semangka itu bukan makanan pokok, maka tidak ada kewajiban zakat. Wa nahwi dzalika, dan sejenis hal itu yang merupakan bukan makanan pokok. Fala dururata tad'u ilaihi, maka tidak ada kepentingan, tidak ada hajat yang memaksa kita untuk apa istilahnya, memaksa kita untuk mengkonsumsi makanan seperti semangka timun sebagai makanan pokok. Ya enggak ada, tapi kita terpaksa, dipaksa oleh keadaan kita untuk tidak bisa hidup kecuali kalau makan beras, kalau makan nasi begitu. Makanya itu sebagai syariat mewajibkan daripada makanan pokok tersebut sebahagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Li anna aklahu tatimman. Karena yang tadi disebutkan itu al-kisa timun, al-bibtih itu semangka, al-kurawiya jintan, al-kumun jintan putih. Li'anna aklahu, karena makanan tersebut, karena makanan tersebut dimakan tatimat sebagai pelengkap saja. Timun kan makan pelengkap habis makan nasi begitu. Bukan. Jadi syai'ah ini memang gak jelas ini. Jadi ganti syai'ahnya aja. Justru kita lagi ngomongin timun semangka itu sesuatu yang enggak wajib zakat, kan gitu. Walabudda ma'adzalika min wujubin nisab. Dan selain tadi bahwa dia makanan pokok dan dia bisa disimpan lama, ma'adzalika dari apa namanya bersamaan dengan syarat tersebut, min wujubin nisabi juga diwajibkan sampai pada level nisab. Walabudda ma'adzalika, dan wajib beserta syarat bahwa dia makanan pokok dan dia bisa disimpan lama, min wujubin nisabi, yaitu kewajiban adanya nisab. Wa qadrun nisabi, dan kadar nisabnya makanan tanam hasil tanaman, zakat hasil tanaman atau zakat biji-bijian, yati insyaallah taala, akan datang nanti insyaallah taala. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh muddakharan bisa disimpan lama, kada syartuhu kada syaratuhul iraqiyun, itu juga yang disyaratkan oleh ulama Syafi'i dari kalangan Iraqi. Iraqi itu kelompoknya Imam Nawawi ya. Khurasaniyun itu Imam Rafi. Wallahu a'lam. Muhammad Simar, insyaallah kita lanjut besok ya. Saya mohon maaf beberapa dua hari ini enggak enak, browsernya bermasalah karena enggak selalu nyambung sama kamera. Tidak seperti, enggak berjalan seperti biasa, seperti apa namanya sebelum-sebelumnya, saya juga enggak tahu. Jadi insyaallah saya perbaiki, jadi besok beres sholat subuh, nyampe rumah, buka, langsung on. Tadi gak kalinya lama banget itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke-195 besok hari, tentang wa'amma simaru, dan kewajiban zakat buah-buahan. Informasi lagi bahwa nanti hari Jumat, insyaallah sekarang Rabu, Kamis, Jumat, hari Jumat itu kita mulai baca kitab Kifayatul Akhyar, bab berbeda, yaitu bab udhiyah, bab kurban. Tapi bukan di channel Ahmad Zarkasi, channelnya di channel Rumah Fikih. Kalau di channel Rumah Fikih bisa ikut live streaming YouTube-nya, bisa juga ikut di Zoom-nya. Jadi saya punya jadwal baru, yaitu di Zoom Rumah Fikih. Kalau Zoom Rumah Fikih itu gampang. rumahfikih.com/zoom. rumahfikih.com/zoom nanti di malam Sabtu. Jadi setiap malam Sabtu mulai jam 8 malam kita baca kitab Kifayatul Akhyar masih, tapi babnya bab udhiyah. Dan dari Jumat besok sampai ke Idul Adha itu kira-kira kita dapat 8 kali Jumat. 8 kali Jumat itu insya Allah cukup untuk menyelesaikan bab udhiyah. Bahkan bukan cuma bab udhiyah, itu bab samping apa terusannya lagi, bab akikah juga. Jadi malam Sabtu jadwal saya yang di Rumah Fikih itu agendanya baca kitab Kifayatul Akhyar, bab udhiyah, bab sembelihan, bab kurban. Insya Allah. Memang ada manfaatnya, saya mohon dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru-guru kami, Dewan Asatid, para tuan guru, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Dan koreksinya bisa melalui kolom komentar, juga bisa melalui jaringan pribadi kami di Instagram, Telegram, atau juga WhatsApp. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.